بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara-saudari ada akhwatnya juga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hanya kepadanya lah kita bersyukur. Dialah zat yang patut untuk kita puji, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul di masjid ini. Walaupun sebelumnya tidak ada niat saya untuk mengadakan kajian di kota Solo ini, dan memang perjalanan saya ke Jawa kali ini bukan untuk kajian, tetapi rupanya Ustaz Abdul Qahar melacak nomor handphone saya. Lalu entah bagaimana beliau dapat, akhirnya beliau paksa saya untuk mampir ke sini. Padahal besok pagi saya harus terbang dari Semarang untuk kembali ke Pekanbaru. Mudah-mudahan waktu kita yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri saya, bagi antum semuanya, dan bagi setiap saudara-saudari yang mendengarkan kajian ini. Perjumpaan kita malam hari ini atas permintaan panitia, kita akan berbicara tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak penuntut ilmu, bahkan sejatinya itu adalah akhlak setiap muslim, namun lebih khusus lagi penuntut ilmu, akhlak yang wajib dia jaga dan harus menjadi perhiasan dirinya, yaitu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang hak-haknya Allah sebutkan di dalam Al-Quran setelah Allah memerintahkan kita menunaikan haknya, hak Allah. Orang tua yang Allah wajibkan kita di dalam Al-Quran di banyak surat dan banyak ayat untuk berbakti kepada keduanya setelah perintah beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang dilarang kita berbuat durhaka kepadanya setelah Allah melarang kita berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan makhluk. Perintah tersebut dan larangan tersebut ada di dalam surah Al-Baqarah, ada di dalam surah An-Nisa, ada di dalam surah Al-An'am, ada di dalam surah Al-Isra, ada di dalam surah Luqman, ada di dalam surah Saffat, dan banyak. Ini luar biasa. Setelah Allah perintahkan kita beribadah, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan betapa sangat pentingnya masalah ini. Sampai-sampai Luqman Al-Hakim, orang yang Allah puji di dalam surat Luqman, yang Allah sebut di dalam firman-Nya, walaqad atayna Luqmanal hikmata, sungguh kami telah memberi Luqman itu hikmah. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi dia adalah seorang yang soleh dan Allah beri ilmu, Allah beri hikmah. Hikmah itu adalah sebuah perkara yang menghimpun semua kebaikan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang Allah anugerahi hikmah, dia diberi hikmah oleh Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi hikmah adalah sebuah sifat yang menghimpun kebaikan yang sangat banyak. Nah, Luqman yang dikatakan oleh Allah dianugerahi hikmah ini memberikan wasiat kepada anaknya. Salah satu wasiatnya itu pinjam mushaf. Oh, saya ada mushaf ya. Itu terjemahan. Saya tidak suka terjemahan. Bagus menerjemah sendiri lagi. Mana dia? Qad atayna Luqman al-hikmata. Iya. Sudah. Ah, ini dia. Salah satu wasiat Luqman kepada putranya. Ketika itu Luqman berwasiat, "Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim." Pertama, beliau mewasiatkan kepada putranya agar tidak menyekutukan Allah. Karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian wasiat yang kedua, lihat, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Lihat, perhatikan. Tadi dimulai dengan wasiat Luqman. Kemudian wasiat Luqman itu mulai dari ayat 12 ini, ayat 13. Maaf, kecil saja. Mulai dari ayat 12 ceritanya sampai ayat 19. Nah, di tengah-tengah wasiat itu Allah selipkan wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa wassainal insana, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, wa wassainal insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, setelah disebutkan kedua orang tua disebutkan secara khusus ibu. Karena ibu memiliki tanggung jawab 3 kali lipat lebih besar dan lebih berat daripada ayah. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, dan kami wasiatkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian khususnya ibu yang telah mengandungmu, hamalathu wahnan ala wahan, mengandungnya kemudian dengan kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan fisaluhu, menyapihnya, menyusuinya sampai disapih selama 2 tahun. 3 tugas yang tidak dirasakan beratnya oleh seorang ayah. Intinya, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perkara wajib dan termasuk perkara pokok di dalam agama. Dan itu menjadi salah satu sifat seorang mukmin. Senantiasa beribadah, mentauhidkan Allah dan menjaga baktinya kepada kedua orang tua. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak nas-nas yang membahas masalah ini. Dan saya rasa tidak perlu saya sebutkan satu persatu karena ini sudah sering antum-antum baca, antum dengar. Maka sebagai seorang muslim khususnya penuntut ilmu, wajib kita menjaga hak, mengetahui hak-hak orang tua, mengetahui adab dan etika kepada mereka. Di antara adab dan etika yang harus kita jaga terhadap orang tua, yaitu memuliakannya, menghormatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat kedudukannya menjadi tinggi. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, maka orang tua adalah orang yang paling wajib untuk dihormati. Di dalam hadisnya yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuqir kabiruna wa lam yarham saghiruna." Tidak termasuk golongan kami, tidak termasuk umatku, tidak termasuk bagianku. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku salafi, sunni, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melupakan hadis ini? Rasulullah berlepas diri dari dia jika dia tidak menunaikan hak orang tuanya, tidak memuliakan, tidak menghormatinya. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Man lam yuwaqqir kabiruna, yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami. Menghormati orang yang lebih tua saja, bukan orang tua kita, adalah wajib, apalagi orang tua. Maka hak yang harus kita tunaikan, yang pertama di antaranya adalah menghormati dan memuliakannya. Bagaimana bentuk penghormatan kita kepada orang tua? Di antara bentuk menghormati orang tua itu, tidak berbicara dengan suara yang kasar dan keras kepadanya. Jangankan satu kata, jangankan satu kata, kalau dalam bahasa Indonesia, kata yang paling sedikit hurufnya apa? Coba contohnya. Itu kata itu. Kata apa itu? Nah, satu kata seperti itu, jangankan kata, berdecah, bersikap seperti itu terhadap orang tua, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wala takul lahum uff." Nah, kalaulah ada, kata para ulama, kata dalam bahasa Arab yang lebih sedikit hurufnya daripada itu, kan cuma dua huruf, uff. Kalau masih ada bentuk kata yang bisa menunjukkan ketidaksukaan, penentangan, kasar terhadap orang tua, pasti dilarang oleh Allah. Maka yang lebih besar daripada itu, berarti lebih durhaka lagi. Ini menunjukkan kita harus melembutkan suara kita ketika berbicara kepada orang tua. Menyebutnya, memanggilnya dengan lemah lembut. Menyahutnya, kalau dia memanggil, kita sahuti dengan suara yang lembut juga. Kalau kita tidak setuju dengan pendapatnya, maka kita tidak membantah dengan keras. Tidak mendebat dengan keras. Subhanallah. Kita bisa berlaku, berbicara lembut dengan orang yang kita punya kepentingan duniawi dengan dia. Misalnya kita punya kepentingan bisnis dengan seseorang itu, kita akan jaga betul itu. Oh iya, begini caranya. Walaupun dibilang, oh enggak begitu. Oh enggak begitu ya Pak ya. Sampai seperti itu. Khawatir nanti kepentingan-kepentingan dia bisa hilang. Subhanallah. Kepentingan Anda dengan orang tua apa? Sorga atau neraka? Kepentingan Anda dengan orang tua itu adalah orang tua itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu sorga yang paling tengah. Subhanallah. Di dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau untuk ibu, al jannah tahta arjulil ummahat, bukan tahta qadamil ummahat atau aqdamil ummahat, karena yang itu lafaznya maudhu, palsu. Tetapi yang lafaz kaki itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani menjelaskan yang lafaznya al jannah tahta qadamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, itu lemah, bahkan mendekati maudhu atau palsu. Tetapi yang sahih itu di bawah arjul, di bawah kaki. Nah, itu sahih lafaznya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu. Lihat, kita ingin masuk surga, surga itu digambarkan oleh Rasulullah seperti di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Anda ingin masuk surga, merendah kepada orang tua itu. Tidak boleh angkuh. Lo di bawah kakinya kok. Nah, ini menunjukkan kita wajib untuk memuliakan dan menghormatinya. Jadi di antara bentuk menghormati dan memuliakan orang tua itu berkata lembut. Kemudian kedua, tidak menatapnya dengan tajam, melotot. Ini juga tidak pantas dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Yang ketiga, bentuk penghormatannya itu tidak berjalan di hadapannya, tidak duduk lebih dahulu daripada dia, senantiasa mengedepankan dan mendahulukan orang tua. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, pernah melihat seorang anak muda berjalan petentang-petenteng di depan orang tuanya. Dipanggil oleh Abu Hurairah. Ditanya oleh beliau, siapa orang tua ini? Ayahku. Apa kata Abu Hurairah? Kalau engkau berjalan dengan ayahmu, jangan berjalan di depannya. Kalau engkau duduk bersamanya, biarkan dia duduk terlebih dahulu. Ini sebagai bentuk balas budi kita dahulu. Orang tua itu rela bersusah payah, sakit, letih, penat untuk kita. Sekarang kita menggantikannya. Kita yang harus rela berkorban, letih, lelah, penat, sakit untuk orang tua. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penghormatan kepada orang tua adalah bersikap tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, "Waghfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Waghfid lahumā janah, janahadzul, janah itu kan ungkapan dari pundak kita ini, supaya direndahkan. Maksudnya tawadhu, jangan sombong pada dia. Bagaimana sih orang kalau tawadhu itu rendah, berkata pelan, menghormati, mendahulukan. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu saking memuliakan ibunya, kalau makan bersama dengan ibunya, dia tidak berani mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibunya. Misal makan bersama, ibunya ngelihat ke situ, dia udah gak berani lagi. Takut kalau dia ngambil, ibunya pengen, dia yang ngambil. Takut dia mengambil sesuatu yang diinginkan oleh ibunya. Subhanallah, sampai seperti itu mereka menghormati dan memuliakan ibu. Abu Hurairah itu, setiap dia keluar rumah, dia terlebih dahulu mengucapkan salam kepada ibunya. Begitu juga pulang, yang pertama ditemuinya dan diucapkan salam oleh dia adalah ibunya. Ustaz, ibu saya kan jauh tinggal bersama saya, Ustaz. Bagaimana saya mau bisa mengucapkan salam kepada dia? Subhanallah. Di akhir zaman ini salah satu tanda-tanda akhir zaman itu waktu dipendekkan. Dunia ini semakin kecil. Begitu mudahnya. Hanya tinggal telepon. Assalamualaikum. Gampang. Ini bentuk-bentuk penghormatan kepada orang tua. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk jihad. Jihad fi sabilillah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, "Ja'a rajulun ila nabiyillah alaihi salatu wassalam." Datang seorang pemuda menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. minta izin untuk pergi jihad. Fasta'dhanahu lil jihad. Mau berangkat mengangkat senjata. Fasa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahayyun walidat, apakah kedua ayah ibumu masih hidup? Qala na'am, ya. Qal fa fihima fajahid, berjihadlah kamu pada keduanya. Maksudnya dengan menjaga, merawat, berbakti kepada keduanya. Dalam riwayat lain dari sahabat Anas yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan At-Tabarani, ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ashtahil jihad wa la aqdir alaihi. Ini penjelasan dari hadis tadi. Wahai Rasulullah, saya sangat ingin berjihad tapi saya tidak mampu, tidak sanggup. Mungkin dia tidak punya harta untuk bekal berjihad atau lain sebagainya. Jadi dia bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, hal baqiya min walidayka ahadun, apakah masih ada salah seorang dari orang tuamu yang hidup? Qala na'am ummi, ya, ibuku. Qala qabilillah fi birriha, fa idza fa'alta dzalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun. Temui Allah dalam keadaan berbakti kepada ibumu. Jika itu engkau lakukan, maka engkau mati dalam keadaan berhaji, dalam keadaan berumrah, dan dalam keadaan berjihad pahalanya. Subhanallah. Barangkali ini peringatan bagi kita yang lalai terhadap kedua orang tua kita, khususnya ibu. Ibu yang diungkapkan oleh salah seorang pujangga. Datang seorang pria membawa emas dan perak kepada seorang pemuda untuk memperdayanya, lalu dia berkata, "Hai anak muda, berikan kepadaku hati ibumu, aku berikan engkau emas dan perak." Maka berangkatlah pemuda itu menemui ibunya, dihunus belati dan ditikamnya dadanya, dikeluarkan hatinya. Lalu bersegera dia berlari menuju pria itu mengharap emas dan perak. Saking cepat larinya, dia tersungkur jatuh dan lepaslah hati ibunya berlumur debu dan tanah. Ketika dia terjatuh, berteriaklah hati sang ibu, "Wahai anakku, apakah engkau terluka?" Maka gemetarlah dia mendengar suara hati ibunya tersebut. Maka bergegas diambilnya, diraihnya hati yang sudah berlumur debu dan tanah itu, dicucinya dengan air mata penyesalan yang bercucuran. Kemudian saking menyesalnya anak muda ini, diambilnya belati dan hendak ditikamnya dirinya. Ketika itu berkata lagi sang hati ibu, hati sang ibu berkata lagi, "Hentikan tanganmu, jangan tikam hatiku dua kali setelah engkau melakukannya tadi." Ini cerita memang fiktif, dibuat oleh salah seorang pujangga, tetapi menggambarkan bagaimana hati seorang orang tua itu. Bagaimanapun perlakuan seorang anak, dia tetap tidak menginginkan keburukan untuk anaknya. Tetapi anak, begitu cepatnya dia berburuk sangka kepada orang tua. Begitu cepatnya dia menuduh yang bukan-bukan kepada orang tua. Alangkah durhakanya anak-anak di akhir zaman ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat durhaka tadi. Bahkan ketahuilah wahai saudara-saudariku, agama kita yang mulia ini bukan hanya memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua yang muslim. Kalaulah Allah takdirkan salah seorang memiliki orang tua yang kafir, tetap wajib dia berbuat baik. Itu yang dipesankan di dalam surat Luqman tadi juga. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan syirik, jangan ikuti syirik. Jangan lakukan syirik itu. Jangan patuhi dia. Karena tidak ada ketaatan dalam maksiat. La ta'ata fi ma'siyah. Tetapi tetap pergauli orang tua itu dengan baik di dunia. Tunaikan hak dia di dunia. Wattabi sabila man anaba ilai, kata Allah. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maksudnya tetap istiqomah di atas jalan yang lurus. Jangan ikuti ayahmu yang kafir itu, tetapi berbuat baik kepada dia. Asma binti Abu Bakar Datang ibunya jauh-jauh dari Mekah minta bantuan uang harta kepada dia. Ibunya musyrikah. Asma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku berbuat baik memberi ibuku dengan hartaku?" "Boleh." Rasulullah katakan, "Silakan." Begitu agama kita mengajarkan agar tetap, dan hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah berkata kepada dia, "Na'am sili ummak." Ya, sambung rahimmu dengan ibumu, tetap berbuat baik. Rasulullah perintahkan dia memberikan harta kepada ibunya. Sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang agung setelah mengibadati Allah Subhanahu wa taala, maka durhaka kepadanya, kepada kedua orang tua adalah dosa besar setelah dosa kesyirikan. Syu'bah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqa al-ummahat." Allah haramkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Abi Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar? Beliau ulangi tiga kali, maka sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah." Qal, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Dan seterusnya, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada durhaka kepada kedua orang tua. Nah, apabila orang tua, termasuk bakti kepada kedua orang tua, apabila orang tua wafat, maka bentuk bakti sang anak adalah mendoakannya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, "بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم," ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "إذ جاء رجل من بني سلمة," datang seorang pria dari Bani Salamah, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiy min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa baktiku kepada kedua orang tuaku setelah dia mati, setelah keduanya mati? Qala, "Na'am, as-salatu alayhima wal istighfar lahumā wa inqad wa infadhu ahdihima min ba'dihima wa silatul rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu shadiqihima." Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Sahabat itu bertanya, "Apakah setelah kedua orang tuaku wafat masih ada baktiku untuknya?" "Ya, di antaranya adalah menyolatkannya." Anda harus pandai menyolatkan orang tua. Yang kedua, beristighfar untuknya, mendoakan agar orang tua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, silaturahim, menunaikan infad ahdihima. Kalau orang tua punya janji kepada seseorang, tunaikan setelah dia wafat, punya hutang dan segala macam, lunasi, itu termasuk janji. Wasilaturahim allati la tusal illa bihima. Kemudian juga menyambung silaturahim yang pernah disambung oleh ayah dan ibu kita yang telah wafat, memuliakan teman-teman keduanya. Itulah bentuk bakti setelah wafat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud serta Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua mengharapkan keridhaannya adalah jalan sukses di dunia dan di akhirat. Apapun perbuatanmu, ingin sukses belajar, ingin sukses kuliah, ingin sukses bekerja, ingin dapat bimbingan dari Allah, ingin dapat petunjuk dan taufik, maka carilah keridhaan orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwa ridhallah fi ridha alwalidain. Keridhaan Allah itu pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridha, Allah ridha. Kalau Allah ridha, apalagi yang diharapkan oleh seorang hamba? Maka dia akan senantiasa dilimpahkan rahmat, diberikan taufik, dibimbing, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali akhi, sebagai manusia Anda tergelincir berbuat maksiat. Barangkali Anda lalai dan lengah. Tetapi doa orang tua di sepertiga malam terakhir untuk Anda. itu yang barangkali akan mengembalikan anda ke jalan yang lurus. Maka jangan segan minta kepada ayah dan ibu. Ma, doakan di sepertiga malam terakhir dalam sujudmu, wahai ibunda, untuk kebaikanku agar aku tetap istiqomah di atas jalan yang hak. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu isya, kita sholat dulu dan setelah isya nanti kita insyaallah langsung tanya jawab. Kita istirahat untuk sholat isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kandung ana sudah meninggal. Semoga Allah merahmatinya. Dan sekarang ana mempunyai ibu tiri yang memperlakukan ana dengan baik. Bagaimana cara memperlakukan ibu ana yang sekarang? Apakah perlakuannya harus sama dengan ibu kandung? Atau adakah batasan-batasan tertentu? Tidak ada bedanya. Walaupun dia bukan ibu kandung, tetapi dia sudah menjadi ibu bagimu. Dan tetap wajib berbakti, berbuat baik, menghormati dan memuliakannya. Namun tetap haknya tidaklah dulu seperti ibu yang telah melahirkan dan menyusui anda, yang mengalir di dalam tubuh anda bagian-bagian dari darahnya. Namun karena dia adalah orang tua, istri dari ayah anda, maka anda wajib menghormati dan memuliakannya. Bolehkah tidur mendahului tidurnya orang tua yang sedang asik nonton TV sampai larut malam? Ya tidak ada masalah kalau seperti itu. Karena itu tidak akan mengusik dan tidak mengganggu orang tua. Malah seharusnya orang tua diajak tidur, istirahat. Udahlah, ma, udahlah ya, bi, ngapain nonton-nonton bola, istirahat biar besok bisa sholat, sholat subuh, seharusnya seperti itu. Yang dimaksud tidak boleh mendahului orang tua itu yang bisa mengambil hak dia atau menunjukkan rasa kurang hormat kepada dia. Bolehkah makan mendahului orang tua karena kita mau berangkat ta'lim? Tidak ada masalah kalau hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di rumah. Kadang ada rumah itu yang makannya tidak bersama. Ada yang di rumah biasa makan bersama. Nah, kalau di rumah itu sudah menjadi kebiasaan makan bersama dengan orang tua, kalau kita ingin makan lebih dahulu, minta izin kepada orang tua atau setidaknya menyampaikan kepada dia. Umi, saya makan dulu karena ini mau mengejar waktu ta'lim. Nah, ini adalah lebih baik untuk menghargai dan menghormatinya. Saat ini orang tua agamanya belum kuat. Sudah sholat wajib 5 waktu rutin, tapi amalan kemusyrikan, sajen-sajen masih dilakukan. Dan ana berusaha menasihati untuk berhenti dari amalan tersebut, tapi belum berhasil. Bolehkah setelah wafat masih belum berhenti dari amalan syirik, ana memohon ampun untuknya? Anda harus tahu sesajen itu untuk apa diberikannya dan bagaimana keyakinannya. Kadang ada orang melakukan hanya karena ikut-ikutan, tetapi tidak ada keyakinan tertentu kepada itu. Artinya keyakinan di sini, apakah dia betul-betul meyakini itu sebagai sebuah persembahan? Karena dia mengharapkan sesuatu dari makhluk itu. Misalnya perlindungan, menghindari mara bahaya, mudarat, dan lain sebagainya. Kalau itu yang diharapkannya dengan memberikan sesajen, itu syirik akbar. Syirkun akbar. Nah, anda wajib berusaha untuk mengingatkan dan menasihati dia dengan cara yang lembut, cara yang baik. Bahkan tidak cukup hanya dengan sekedar berbicara mengingatkan dia. Tetapi anda bisa menghadirkan kaset-kaset yang membahas tentang hukum syirik dan contoh-contohnya. Seperti sajian itu syirik. Anda hidupkan. Anda hidupkan kaset-kaset video itu di rumah biar dia ikut mendengar. Oh, syirik rupanya sajian-sajian itu. Atau buku-buku. Anda letakkan di mana dia biasa duduk, minum teh, minum kopi, biar dia baca, perbanyak. Tidak cukup satu buku, pokoknya dalam masalah itu banyak. Biar, wah ternyata banyak pembahasan ini, sudah banyak ulama berbicara ini. Nah, kalau orang awam kan dilihatnya itu, atau majalah-majalah. Nah, ketika dilihat di TV ada, di majalah ada, di radio ada, mudah-mudahan akan membuat dia semakin sadar, mengetahui bahwa itu adalah perbuatan syirik. Dan jangan lupa Anda berdoa agar keduanya diberi hidayah dan diberi petunjuk. Nah, kalau dia mati di atas keyakinan itu, bahwa dia memberikan sesajen dengan keyakinan untuk mengharapkan manfaat, menghindari mudarat, ya, diberinya sesajen kepada makhluk-makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syirkul akbar, maka tidak boleh mendoakannya kalau dia mati di atas itu. Allahu a'lam. Ibu Ana ada di Pontianak dan Ana sekarang ada di Solo. Dan Ana ada rencana menuntut ilmu syar'i di sini mungkin 3 sampai 4 tahun. Ibu Ana sebenarnya lebih menghendaki Ana pulang ke Pontianak, tetapi ibu juga tidak melarang Ana menuntut ilmu di Solo. Bagaimana sikap yang harus Ana ambil? Kalau dia memang tidak melarang, dia mempersilahkan, cuma dia sebenarnya kalau boleh memilih, dia minta Anda di sana, tapi dia tidak melarang. Maka Anda jelaskan kepada dia bahwa tujuan Anda di sini adalah menuntut ilmu syar'i agar bisa berbakti kepada dia lebih baik lagi. Dan jangan lupa terus berusaha untuk menjalin komunikasi. Komunikasi dengan orang tua tersebut. Jangan lupa terus menjalin komunikasi dengan orang tua tersebut dan sempatkan kalau ada rezeki pulang berlibur untuk menjenguk dan mengunjunginya. Tapi kalau dia tidak menginginkan dan memaksa Anda untuk tetap harus di sana, apa bedanya seorang pemuda yang minta izin kepada Rasulullah berjihad, orang tuanya menangis tidak menginginkannya, Rasulullah perintahkan dia untuk pulang. Nah, jadi di sana Anda juga bisa menuntut ilmu agama, cari pengajian di sana, cari majelis di sana. Tats, bagaimana cara berbakti kepada orang tua terutama ibu? Padahal ibu Ana sedang terganggu kejiwaannya semenjak Ana lahir, kira-kira 17 tahun lamanya. Dan dahulu Ana pernah memarahi beliau karena belum tahu hukum agama. Kalau dia memang terganggu kejiwaannya, Anda wajib menjaga dan merawatnya. Tidak boleh Anda memarahi, mengkasarinya. Karena dia sakit dan dia adalah orang tua Anda. Inilah kesempatan Anda untuk menggapai sorga. Bagaimanapun, apapun kata orang, dia tetaplah ibu Anda. Dan dia tidak berdosa kalau memang dia terganggu kejiwaannya. Ketika dia membuat salah dalam keadaan, misalnya gila, dia tidak berdosa. Anda yang memarahinya yang berdosa, bahkan bisa durhaka. Maka rawat dia dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, jaga, sayangi dia. Kebutuhannya dipenuhi, rawat dia, jaga kesehatannya. Mudah-mudahan dengan itu Allah memasukkan Anda ke surganya yang sangat tinggi. Perlukah orang tua untuk minta izin bila ingin memasuki rumah anaknya? Rumah siapapun, bahkan rumah kita sendiri, ketika masuk rumah tetap diperintahkan kita untuk mengucapkan salam. Dan salam itu adalah izin, assalamualaikum. Nah, dan ini adalah kebiasaan yang kadang-kadang terlupakan oleh manusia. Dia menganggap itu rumah keluarganya, main masuk sembarangan saja. Nah, walaupun orang tua, anaknya sudah dewasa, punya istri, dia tidak boleh sembarangan masuk, tetap assalamualaikum. Namun sebagai anak tidak boleh kita menghalangi, melarang orang tua kita untuk masuk rumah kita. Jadi tidak boleh kita halangi, karena istri kita pun anak dia. Boleh istri kita membuka jilbab, memakai baju biasa, ya nampak lengannya misalnya, itu tidak ada masalah, nampak rambutnya di hadapan mertuanya. Orang tua saya melarang menggunakan jilbab besar. Beliau hanya membolehkan jilbab yang menutup dada. Awalnya ketika saya memakai jilbab yang tidak terlalu besar, orang tua saya mudah sekali menerima apa yang saya sampaikan dari kajian. Tapi setelah saya berjilbab besar, orang tua saya mulai menjauh. Akhirnya saya tetap menuruti perintah orang tua saya dengan jilbab yang tidak terlalu besar. Dan akhirnya saya membatasi diri untuk tidak sering keluar rumah. Bagaimana saran Ustaz? Kaedahnya, La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Dan juga di dalam hadis lain, innamat ta'a fil ma'ruf. Ketika orang tua menghalangi Anda untuk menjalankan perintah Allah, sementara Allah memerintahkan Anda untuk menyelimuti jilbab itu ke seluruh tubuh Anda, dan ayat-ayat serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahiha menunjukkan jilbab seorang wanita itu haruslah lebar, longgar dan menutupi tubuhnya, bukan hanya sekedar sampai ke dada, maka wajib Anda mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya, bersabar atas itu, atas sikap orang tua itu, tetap bersikap lembut, bersikap kasih, menghormati, memuliakan, mendahulukannya selama yang tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia menjauhi Anda itu adalah ujian. Anda harus sabar. Tapi tidak boleh Anda melawannya dengan sikap-sikap yang keras dan kasar atau antipati. Tidak. Tetap mendekat kepada dia walaupun dia berusaha menjauh dari Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada keduanya. Bagaimana dengan orang tua yang mengajak anaknya untuk tinggal satu rumah, tetapi anaknya tidak mau dikarenakan lingkungan agamanya kurang baik, ditakutkan terpengaruh. Apakah anak itu berdosa? Anak ini sudah menikah atau belum? Kalau dia sudah menikah, dia berhak untuk tinggal dan menyediakan istrinya tempat tinggal. Dan tidak bisa orang tuanya memaksa seperti itu. Tapi kalau dia belum menikah, maka lebih baik dia bersama orang tua dia kalau dia bisa, sehingga dia bisa berdakwah untuk mengajarkan yang benar, menjadi contoh dan suri tauladan di tengah rumah orang tuanya. Nah, dengan Anda tinggal jauh, barangkali kurang kesempatan untuk bisa memberikan pengajaran-pengajaran tauhid, memberikan pengajaran tentang sunnah, tentang Islam. Dengan keberadaan Anda di sana, diharapkan Anda bisa mewarnai. Dulunya orang itu tidak ke masjid, bisa ikut ke masjid. Dulunya orang itu tidak mengaji, membaca Al-Quran, melihat Anda sering membaca Al-Quran, mereka akan ikut-ikutan membaca Al-Quran. Setidaknya mereka malu untuk berbuat maksiat, malu untuk tidak sholat, malu untuk malas-malasan. Ketika melihat Anda, bisa dijadikan contoh dan rajin. Maka apalagi orang tua yang meminta dan Anda belum menikah, maka dengarkan orang tua tersebut. Allahu a'lam bissawab. Silakan. Langsung mungkin. Boleh, silakan. Masih ada sekitar beberapa menit lagi. Yang mau bertanya langsung silakan. Ah, mau bertanya itu ada anak kita berdiri tadi. Baik, kalau memang tidak ada, saya rasa ada ya pertanyaannya. Bertanya langsung boleh, karena tidak ada tulisan mungkin lambat, silakan. Ustaz, Ibu Ana seorang yang murtad, na'udzubillah. Ibu Ana seorang yang murtad Nasrani semenjak Ana lahir. Bagaimana sikap Ana kepada Ibu Ana, dan mana yang harus Ana prioritaskan antara ayah yang Muslim atau Ibu Ana? Tentu berbakti kepada kedua orang tua wajib, tetapi yang Muslim tentu jauh lebih wajib. Namun Anda diperintahkan tetap berbuat baik kepada ibu itu. Secara duniawi berbuat baik. Ya, kalau dia butuh bantuan silakan dibantu, seperti Asma tadi membantu ibunya yang musyrik, mengasihnya harta, memberinya harta. Nah, dia sakit, diobati, dibantu berobat, kunjungi, jenguk dia. Nah, nasihati dan ingatkan dia supaya kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemputnya. Tetapi tentu orang tua yang muslim lebih wajib lagi. Kalau orang tua musyrik saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, tentu yang muslim jauh lebih utama dan lebih wajib lagi. Nah, pertanyaannya mengenai bacaan-bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang tua yang sudah mati, apakah itu termasuk bentuk bakti atau tidak? Tentu yang dinamakan albir, diperintahkan kan birrul walidain, albir berbuat baik itu kepada orang tua, tentulah yang sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak ada satupun hadis yang menunjukkan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, atau sahabat melakukan dan disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka membacakan ayat-ayat surat-surat dari Al-Quran lalu mengirimkan, menghadiahkan pahalanya untuk orang tua secara khusus. Itu tidak ada. Tetapi ketahuilah, tanpa berniat menghadiahkan, setiap anak itu beramal soleh termasuk membaca Al-Quran, otomatis orang tua dapat pahala. Khusus anak, tapi orang lain tidak bisa. Nah, khusus anak, apapun amal soleh yang dia lakukan, termasuk baca Al-Quran, otomatis pahalanya mengalir terus kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hasil usaha dia. Dan ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau cantumkan itu di dalam kitab Ahkamul Janaiz dan dibawakan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami'us Saghir. Al-waladu min kasbi walidihi. Anak itu dari hasil usaha orang tuanya. Maka karena itulah orang tua berhak mendapatkan pahala itu, karena itu hasil usaha dia juga. Anak itu bisa tumbuh besar, kan dia yang membesarkannya. Dia yang menafkahinya, dia membiayainya, dia menyekolahkannya. Maka otomatis dia dapat pahala dari setiap perbuatan baik anaknya tanpa perlu diniat-niatkan. Nah, jadi Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu, tapi Rasulullah menjelaskan bahwa dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam itu mati, "in qata'a 'amaluhu illa min thalath," terputus amalannya. Tidak ada lagi amalan kaitan di dunia itu dengan dia. Pahala terputus kecuali tiga perkara. Salah satunya anak soleh yang mendoakannya. Dalam beberapa riwayat dengan lafaz yang berbeda, yang bukan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu disebutkan anak soleh yang taat, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Bolehkah mengucapkan salam kepada orang tua atau saudara yang kafir? Adapun mengucapkan salam kepada orang non-muslim atau orang kafir, itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larangannya. Kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'u al-yahud wa an-nasara bis-salam." Jangan kalian mendahului memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Nah, hadis ini umum. Termasuklah di situ siapapun orang kafirnya, termasuk keluarga, orang tua atau saudara. Maka tidak boleh kita mengucapkan salam, karena salam itu adalah doa agar dia mendapatkan keselamatan dan rahmat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah kecuali seorang mukmin. Apalagi salam itu sudah dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai salam sebagai sesama mukmin, dan salamnya penghuni surga. Allahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Melaksanakan haji untuk orang tua yang sudah meninggal atau orang tua yang sakit dan tidak mungkin lagi untuk melakukan perjalanan, ya, sakit yang parah dan sudah tua, sakit menaun, tidak memungkinkan lagi untuk berangkat, itu ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebut badal haji. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang sahabat ketika dia memulai ihramnya, dia ketika itu, "Labbaik Allahumma hajjan an syubrumah." Syubrumah itu orang lain. Ditanya oleh Rasulullah, siapa itu syubrumah? Dijelaskannya, dia menggantikan haji orang itu. Kemudian ada juga di dalam hadis Muslim, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, orang tuanya tidak mungkin lagi untuk naik unta, naik kuda, pergi haji, "Afa ahujju anha?" Apakah boleh aku menghajikannya? Dan dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini boleh menggantikan haji orang tua yang sudah meninggal atau orang tua yang tidak bisa dan tidak memungkinkan lagi untuk pergi, dengan syarat orang yang menggantikannya itu atau anak yang menggantikan itu sudah menunaikan haji untuk diri dia. Jadi harus dia dulu, misalnya dia berangkat haji, dia belum pernah haji, dan harus dia dulu haji, baru boleh tahun depannya atau berikutnya, kalau tidak orang lain yang sudah haji dengan biaya sang anak. Berikanlah nasihat bagi kami untuk menghadapi alam kubur. Nah, ini nasihat untuk kita semua, wahai saudaraku. Kunci sukses di alam kubur itu hanya tiga. Mengenal Allah, mengenal din, ma'rifatullah, ma'rifatuddin, wa ma'rifatul rasul. Karena itu dia tiga pertanyaan yang akan ditanya di ujian akhir alam barzah. Nah, kalau Anda sukses menjawabnya, berhasil, maka Anda akan selamat. Bagaimana caranya supaya berhasil? Anda harus mengenal Allah, harus mengenal Islam, harus mengenal Rasulullah SAW, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Singkat saja. Ustaz, bagaimana kalau doa itu doa anak tiri? Apakah sampai pada kita orang tua yang telah meninggal? Akhi, kalau doa itu berbeda dengan pahala yang mengalir, itu beda. Kalau pahala yang mengalir, kita beramal ini, kita dapat pahala, orang itu juga dapat pahala. Kalau doa itu kita minta langsung kepada Allah. Tidak ada hubungannya kita kirim doa kepada dia. Tidak, kita minta kepada Allah kok. Ini berbeda. Jadi kalau doa itu untuk siapapun yang sudah meninggal sesama muslim, ya bisa, tidak ada masalah. Kan diperintahkan kita untuk mendoakan sesama muslim. Nah, jadi bedakan berdoa kepada Allah agar saudara kita yang meninggal itu, teman kita yang meninggal itu diampuni, dirahmati, berbeda dengan meniatkan kirim pahala. Ya, jadi ini berbeda antara doa dengan ini. Ulang lagi. Ada seorang anak yang yaitu ngaji. Kemudian orang tua itu tahu kalau si anak itu setelah ngaji kemudian orang tuanya telah meninggal, itu si anak tidak akan melakukan acara-acara kematian. Iya. Kemudian orang tua itu membenci anak tersebut. Atau bisa dikatakan orang tua itu mengurangi iya, sang anak ya sabar saja. Apapun perbuatan orang tuanya kepada dia, bagaimanapun sikap orang tua kepada dia, walaupun orang tua membenci dia, orang tua menyakiti dia, dia harus sabar, tetap bersikap lembut. Walaupun orang tua itu salah. Di sini orang tuanya salah, dia benar. Ya. Nah, dia tetap sabar, tidak perlu melawan hal itu dengan sikap-sikap yang tidak pantas. Orang tua itu melakukan atau bersikap seperti itu karena kejahilannya, ketidaktahuannya. Padahal dengan semakin mengaji anaknya, maka mudah-mudahan setelah dia meninggal, anaknya itu bisa mendoakannya atau beramal semakin banyak amal soleh yang sesuai dengan sunnah, maka semakin besar pahalanya. Ya, karena sebenarnya orang yang sudah meninggal itu lebih membutuhkan doa daripada sedekah-sedekah anaknya. Misalnya anaknya bersedekah, tentu orang tuanya dapat pahala. Mana yang lebih dibutuhkan oleh orang tua itu, pahala ini atau anaknya berdoa langsung kepada Allah agar dia diampuni dan dirahmati? Doa yang paling dibutuhkannya. Doa yang paling dibutuhkannya. Karena kalau pahala pun bisa jadi pahala itu belum tentu didapat di hari kiamat. Walaupun banyak dia dapat pahala, mungkin dulu pernah dia menzalimi orang juga, akan diberikan kepada orang yang lain juga. Tapi kalau doa dia meminta langsung, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah masukkan ke dalam surga. Orang itu walaupun dia punya banyak pahala, belum tentu dia masuk surga. Karena banyak orang yang datang nanti dari kiamat membawa pahala sebesar gunung, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, tetapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu-debu yang berterbangan, tidak berarti. Nah, dia bawa sholatnya, bawa zakatnya, bawa semuanya pahala. Tapi ketika dihisab tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau kita minta ampunan, jauh lebih berguna. Maka orang tua itu, siapapun yang sudah meninggal, lebih membutuhkan doa kita kepada Allah agar dia diampuni, dirahmati, dan dikasihi. Daripada sekedar bersedekah. Kalau anak mau bersedekah, silahkan. Orang tua insya Allah dapat pahala. Ya, tidak ada masalah. Bahkan ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, dia bercerita, kalau ibu saya hidup, dia akan bersedekah dengan kebunnya ini. Apakah saya boleh menyedekahkannya? Boleh. Insya Allah ibunya dapat pahala. Jadi, walaupun orang tua, karena anaknya sudah mengaji, langsung orang tua membenci dia, maka tetap harus dia berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Teladan kita dalam hal ini seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah dia masuk Islam, orang tuanya membenci dia. Bahkan ibunya bersumpah untuk tidak makan, tidak minum, tidak berbicara. Waktu itu dia berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Hai Sa'ad, bukankah agamamu memerintahkan untuk berbuat baik kepada ibumu dan menurut mengikuti perkataan ibumu? Maka saya bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum sampai engkau keluar dari agamamu." Ketika sudah berlalu 3 malam, ibunya pingsan. Sa'ad tidak peduli, tapi dia sabar saja, diam. Dia tidak mau mengikuti ibunya, tetapi dia juga tidak bersikap kasar kepada ibunya. Nah, jadi tetap berbakti, tetap berbuat baik, jangan ikuti keinginan, perintah yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini, saya mohon maaf karena memang tidak ada rencana untuk pengajian ya semulanya. Alhamdulillah kita sempat bersua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.